Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Harapan besar dari sebuah pernikahan adalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semua itu perlu proses dan pembimbing menuju kepada harapan besar tersebut. Banyak hal tersebut terlengkapi dari harapan besar dengan menghadirkan Radio Kukuningan di dalam rumah dan dalam segala aktivitas. Berikut ini ungkapan kebahagiaan dari seorang pendengar yang juga ikut sambung dalam program Kenceleng Tabungan Akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Umi Inkas atau Ibu Trisnawati dari Desa Sindang Pancuran, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Bersama suami Bapak Indra Kesuma sangat bersyukur dengan hadirnya radioku di rumah kami. Banyak manfaat yang terasa terutama dengan hadirnya program Kenceleng Tabungan Akhirat. Telah melatih kami untuk terbiasa menyisihkan sedikit rupiah yang kami miliki. Semoga menjadi amal jariah untuk kami sekeluarga dan tanda sambung hati kami untuk dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan ini kami sekeluarga mengajak sahabat-sahabat pendengar radioku semua yang belum mengikuti program Kenceleng Tabungan Akhirat, mari ikut andil. Jangan memikirkan nominal yang kita beri, namun keikhlasan dan keistiqomahan menjadikan nominal yang kita berikan lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya Umi Inkas beserta Abi Indra dari Sindang Pancuran mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Bangkitkan selalu semangat dan terus siarkan media Radio Kukuningan. Kesan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.